Bila ku jatuh cinta, aku mendengar nyanyian seribu dewa dewi cinta menggema dunia. Bila ku jatuh cinta, aku melihat matahari kan datang padaku dan memelukku dengan sayang. Bila ku jatuh cinta, aku melihat sang bulan kan datang padaku dan menemani aku. Melewati dinginnya mimpi, melewati dinginnya mimpi. Oh no no, jatuh cinta bersama dirimu. Peluk aku dan ciumlah aku, sayang. Sayang, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Melewati dinginnya mimpi. Jatuh cinta. Ngapain? Jatuh cinta apa?